الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال الإمام سعد رحمه الله: وقد مكروا المكذبون للرسل. Sungguh orang-orang yang mendustakan Rasul telah membuat makar, tipu daya, rencana jahat. Rencana jahat untuk membunuh Rasul, bahkan seluruh Rasul bikin rencana bagaimana caranya untuk dijatuhkan, bahkan bagaimana caranya untuk dibunuh. Waqad makaru makruhum, rencana mereka, keinginan mereka untuk menghancurkan utusan Allah, membunuh utusan-utusan Allah. Dan itu ada, pasti ada, karena Allah sendiri menetapkannya. Keinginan mereka membuat makar. Tetapi lihat, urusannya seluruhnya adalah di tangan Allah. Walaupun mereka banyak, sehebat apapun, sebanyak apapun mereka, sekuat apapun mereka untuk menghancurkan utusan-utusan Allah, maka tidak akan bisa. Wa indallahi makruhum, dan di sisi Allah lah makar mereka, tipu daya mereka, rencana jahat mereka. Karena Allah lah maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang mengatur alam semesta seluruhnya, baik di langit maupun di bumi. Maka akan kembali makar tersebut, tipu daya tersebut, rencana jahat tersebut akan kembali kepada mereka masing-masing. Fa'inna wa'ada makruhum alaihim, rencana jahat tersebut ingin membunuh utusan Allah, mengusir dan lain sebagainya, akan berbalik kepada mereka sendiri kejahatan tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, maka tipu daya jahat, makar yang buruk akan kembali kepada pelakunya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa in kana makruhum latazul minhul jibal, walaupun rencana jahat mereka setinggi gunung atau ingin menghancurkan gunung. Walaqad kana makrul kufar al-mukadzibin al-rusul bilhaq, karena sudah terjadi makar, tipu daya, dan rencana jahat orang-orang kafir yang mereka ingin menghabisi utusan Allah dan orang-orang yang di sekelilingnya. Litazul jibal riasat bisababi anamakiniha, walaupun untuk memindahkan gunung, maka tidak akan mampu. wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat makar yang besar. La yuqadiru qadruh, tidak bisa dikira-kira lagi. Walakinallaha radda kaidahum fi nuhurihim, akan tapi tipu daya tersebut Allah kembalikan pada leher-leher mereka. Coba lihat kisahnya Nabi Allah Isa yang ingin dibunuh, maka Allah selamatkan Nabi Allah Isa, angkat, Allah angkat. Nah, sehingga yang dibunuh adalah bukan Nabi Allah Isa. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ingin dibunuh juga oleh saudaranya, bukan orang lain, oleh saudaranya. Nah, oleh keluarganya sendiri. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim juga ingin dibunuh, Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW juga ingin dibunuh oleh penduduk Mekah, Kufar Quraisy. Tapi Allah selamatkan, sehingga rencana-rencana jahat tersebut kembali kepada mereka masing-masing. Wa yadkhul fi hadza kullu man makhara minal mukhalifin lirusul, sehingga masuk dalam kategori ini siapapun yang menyelisih utusan Allah atau ingin menolong kebatilan. Yubtilu haqqan, memutarbalikan fakta yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, tujuan mereka. Wal qasdu anna makram lam yughri anhum syai'a, tetapi makar mereka tidak bisa sedikit pun menolong mereka dan tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Wa innama dharru anfusahum, akan tetapi justru kebalikannya, akan membahayakan kepada diri mereka masing-masing dan menghancurkan diri mereka masing-masing. Waliyadu billah. Wala hawla wala quwata illa billah.